Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Ad-Durus An-Nafisah fi bayani mutammimah al-ajurmiyah. Pembahasan masih terkait dengan inna wa akhwatuha. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari sampai masalah yang ke 8. Selanjutnya al-mas'alatu at-tasi'ah, masalah yang ke 9. Tattasilu ma az-zaidatu bihadihil ahrufi fayubtilu amalaha. Ma az-zaidah yang bersambung dengan huruf-huruf ini, yakni dengan inna wa akhwatuha, bisa menyebabkan amal inna wa akhwatuha batal. Jadi inna wa akhwatuha yang beramal tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isim dan merafakkan khobar, ketika bersambung, ya, bersambung berarti manya nempel, ya. Nah, bukan mengiringi, tapi bersambung, ma bersambung, menempel pada inna wa akhwatuha, menyebabkan inna wa akhwatuha batal amalnya. Sesudahnya kembali lagi menjadi apa? Mubtada dan khobar. Perhatikan contohnya. Nahu qawli ta'ala innamallahu ilahun wahidun. Nah ini, perhatikan manya tadi. Manya bersambung, nempel pada inna. Kemudian Allahu lafzul jalalah dirafa menjadi mubtada. Sudah enggak nasab lagi, jadi isimnya inna. Ilahun wahidun khobar mubtada. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Perhatikan innama, manya sambung, nempel. Tapi kalau yang ini tidak kita bahas. Yang dibahas ialah yang annama. Ilahukum mubtada, ilahun wahid khobarnya. Jadi artinya sama secara makna, tapi sudah enggak beramal karena ada mazaidah yang menempel atau bersambung dengannya. Ka'annama zaidun qa'im, zaidun mubtada, qa'imun khobar. Walakinnama zaidun qa'im, zaidun mubtada, qa'imun khobar. La'allama zaidun qa'im, zaidun mubtada, qa'imun khobar. illa laita, kecuali laita, faya juzu fiha al-i'malu wal-ihmal. Laita boleh tetap beramal, boleh pula tidak. Kalau bersambung dengan bahasa idah, si laita secara khusus boleh tetap beramal, boleh tidak beramal. Nahu laita ma zaidun qa'im binasbi zaidin waraf'i, dengan menasab zaid atau merafakannya. Kalau zaidun dibaca rafak seperti ini, maka laita tidak beramal. Tapi kalau zaid dibaca nasab, laita ma zaidan qa'imun, berarti laita tetap beramal. Zaidan isimnya, qa'imun khobarnya. Tanbih, catatan penting. Ma az-zaidatu allati tattasilu bi inna wa akhwatiha tusamma ma al-kaffah wa tuktabu mausulatan. Ma za'ida yang bersambung dengan inna wa akhwatuha disebut ma al-kaffah, ditulis secara bersambung. Nah, disebut ma'al kafah karena mampu menghalangi inna wa akhwatuha dari peramal. Itu sama ma'al kafah. Disebut ma'al kafah karena mampu menghalangi inna wa akhwatuha dari amalnya. Wa amma ma'al mausulah wal masdariyah, adapun ma mausulah atau ma masdariyah, fatuktabani mafsulataini an hadil akhraf. Adapun kalau ma mausul atau ma masdariyah, maka ditulis terpisah dari huruf-huruf ini, yaitu dari inna wa akhwatuha. Nah, jadi kalau ada ma mengiringi inna wa akhwatuha dalam keadaan tidak bersambung, ada dua kemungkinan, itu ma mausul atau ma masdariyah, untuk membedakan antara ma zaidah atau ma al-kafah dengan ma-ma yang lain. Al-mas'alatu al-ashiratu, masalah yang ke-10. Ya juzu takhfifu inna wa anna wa ka anna wa lakinna. Boleh kita mentakhfif bacaan inna, anna, ka anna dan lakinna. Wadalika yakunu bihadfin nuni athaniyah, yang dimaksud mentakhfif ialah dengan membuang nun yang kedua. Itu kan ditasdid berarti idgham, nunnya ada dua ya. Nah, nun yang kedua dibuang, itu namanya mentakhfif. Fayuqalu in wa an wa ka'an walakin. Setelah ditakhfif, maka bacaannya ialah in, an, ka'an, dan lakin, yang diistilahkan dengan apa ini? Al-mukhaffafah. In al-mukhaffafah, an al-mukhaffafah, ka'an mukhaffafah, lakin mukhaffafah. Ya, nah, kalau ditanya jangan bingung ya. Mal murad bitakhfifi inna, apa yang dimaksud dengan mentakhfif inna? Maka jawabannya bihadfi an-nun ats-tsaniyah, yaitu dengan membuang nun yang kedua. taib yang bisa ditakhfif hanya inna anna ka anna dalakinna, ya, karena yang lain tidak diakhir dengan nun. La alla laita enggak ikut bab ini. Al mas'alatu al hadiyata asrah tukhaffafu inna al maqsura. Inna yang hamzanya dikasrah ditakhfif, fayaqthuru ihmaluha, maka banyak digunakan dalam keadaan tidak beramal. Jadi kalau inna kemudian ditakhfif menjadi in, itu banyak digunakan dalam keadaan tidak beramal. Berarti setelahnya ialah mubtada khobar, tapi artinya masih ditaukid, ya. Nah, cuma sudah enggak beramal. Ini kebanyakan penggunaannya dalam keadaan tidak beramal. Nahu qawli ta'ala, seperti contoh firman Allah ta'ala, in kullu nafsin lamma alaiha hafid. Sungguh setiap jiwa, lamma alaiha hafid, ada malaikat yang menjaganya. Berarti kalau enggak beramal, kullu nafsin jadi apa? Mubtada. Hafidun khobarnya, ya. Ini yang sering digunakan. Kalau inna ditakhfif, dia ihmal. Ihmal itu tidak beramal, tapi maknanya tetap ditaukid, ya. Wa yakillu i'maluha, sedikit digunakan dalam keadaan beramal, sering digunakan dalam kondisi tidak beramal atau ihmal, berarti jarang, sedikit digunakan dalam kondisi beramal. Nahu qawlihi ta'ala, seperti contoh dalam firman Allah ta'ala, wa inna kullan lamma layuwaffiyannahum fi qira'ati man khaffafa inna wa lamma fil ayatain. Jadi dianggap beramal kalau ngikuti bacaan orang yang mentakhfif inna dan lamma di dalam dua ayat tadi. Jadi kalau bacaan yang masyhur tidak ditakhfif, ya. Jadi wa inna, tapi sebagian ahli qiraah membaca dengan takhfif wa in, gitu, ya. Wa in kullan lama, lamanya juga ditakhfif. Wa in kullan lama layuwaffiyannahum, sungguh masing-masing Allah mencukupi mereka. Jadi kalau pakai bacaan ahli qiraah yang mentakhfifnya, berarti in mukhaffafah dan beramal, kullan isimnya. Naam. Ama la yuwaffiyannahum khabarnya. Tapi kalau bacanya dengan bacaan yang masyhur di tasdid tidak ditakhfif, inna, ya sudah, enggak ada pembahasan masalah takhfif, ya. wa talzamul lamu fi khobariha idha uhmilat. Kalau in mukhaffafah tidak beramal, maka khobarnya harus dikasih lam. Wa tusamma allama al-fariqah, dan disebut allam al-fariqah. Itu lam al-fariqah, itu maknanya lam pembeda. Maksudnya ialah untuk membedakan antara in mukhaffafah dan in nafi. Ya, kan ada in nafi, artinya tidak, ya. In zaidun laqaimun, nah, contohnya in zaidun laqaimun, zaidun mubtada laqaimun khobar, berarti in ini in mukhaffafah, tandanya apa? Khobarnya adalah al-fariqah, sungguh Zaid berdiri. Jadi tandanya in mukhaffafah itu tidak beramal, khobarnya diberi alam al-fariqah, lam pembeda itu, untuk membedakan kalau itu ialah in mukhaffafah, bukan in yang lain. Nah, ini masalah in mukhaffafah, ya. Jadi in mukhaffafah seringnya ihmal, tidak beramal, jarang beramal, ya. Yang kedua, in mukhaffafah jika tidak beramal, maka khobarnya dikasih alam al-fariqah. Alam fariqah itu ialah lam untuk membedakan bahwasanya itu adalah in mukhaffafah, bukan in yang lain, ya. Bukan in nafiyah. Al-mas'alatu ats-tsaniyatu asrah, masalah yang ke-12. Wa idza khuffifat anna al-maftuha baqiya i'maluha, jika anna yang di fathah hamzanya ditakhfif menjadi an, maka tetap beramal. Jadi anna yang ditakhfif menjadi an, kemudian disebut dengan an mukhaffafah, tetap beramal. Walakin yajibu ayyakuna smuha dhamir asy-sya'ni. Akan tetapi isimnya harus berupa dhamir sya'an. Kalau ada yang bertanya apa itu dhamir sya'an, jawabannya dhamir yang berbentuk ghaib, yang menjelaskan keadaan sesudahnya. Biasanya kan dhamir kan menjelaskan keadaan sebelumnya, ya. Nah, kalau dhamir sya'an menjelaskan apa ini? Keadaan sesudahnya. Kembalinya itu ke sesudahnya, ke lafaz sesudahnya, bukan ke lafaz sebelumnya. Wa ayyakuna mahdufan, dan dhamir sya'annya dibuang. Wajibu ayyakuna khobaruha jumlatan, dan khobarnya harus berupa jumlah. Jadi an mukhaffafah ketika ditakhfif itu bisa tetap beramal dengan tiga persyaratan. Syarat yang pertama, isimnya berupa dhamir sya'an. Yang kedua, dhamir sya'annya ini dibuang, enggak ditempatkan, ya. Yang ketiga, khabarnya berupa jumlah. Perhatikan contohnya, nahwu qawli ta'ala alima an sayakunu. Allah tahu bahwa sungguhnya akan terjadi. Perhatikan an di sini an mukhaffafa. Tetap amal. Mana isimnya? Dhamir sya'an yang dibuang. Takdirnya alima annahu. Nah, gitu. Kenapa kok enggak anhu? Kok pakai annahu? Siapanya? Kalau dimunculkan berarti kan enggak memenuhi syarat. Berarti an enggak boleh ditakhfif. Ya. Jadi kembali ke anna, ya, takdirnya itu gitu. Sayakunu khabarnya berupa jumlah fi'liyah. Wal muradu bi dhamir sya'ni wa dhamirun ghaib mufrad wala ya'udu illa ma ba'dahu wala yukhbaru anhu illa bi jumlah. Yang dimaksud dengan dhamir sya'an ialah dhamir ghaib mufrad dan tidak kembali kecuali pada lafaz sesudahnya, dan khabarnya tidak ada kecuali berupa jumlah. Di alimaan saya kono minkum marbo, itu asalnya alima annahu saya kono, ya. Nah, al-mas'alatu ats-tsalitsata asrah wa idza khuffifat ka'anna baqiya i'maluha wa yajuzu hadfu ismiha wa dhikru. Jika ka'anna ditakhfif menjadi ka'an, maka tetap beramal. Isimnya boleh dibuang, boleh disebut. Kaqaulihi, seperti ucapan penyair, ka'an dhabiyatun ta'tu ila warikis salam. Dia bagaikan menjangan. Menjangan, ya, rusa, ya. Dia bagaikan rusa. Naam, ta'tu ila warikis salam. Yang memetik atau yang mengambil daun salam. Wal aktsar fi ismiha ayakuna dhamir asy-sya'ni mahdhufan wa fi khabarihi ayakuna jumlah. Kebanyakan isimnya ka'an mukhaffafah berupa dhamir sya'an yang dibuang dan khabarnya berupa jumlah. Nanti tadi itu asalnya ka'annahu dhabiyatun. taktu ila warqi salam. Dhabiyatun taktu itu kan jumlah ismiyah, jadi khobarnya ya. Isimnya berupa dhamir sa'an yang dibuang. Tapi seandainya disebutkan isimnya enggak masalah. Berarti ka'an hu dhabya dhabiyatun taktu ila warqi salam. Dhabiyatunya naam khobar, isimnya tetap dhamir sa'ad yang disebutkan. Naam, berarti ka'an hu dhabiyatun taktu ila warqi salam. Kesimpulannya ka'an muhaffafa tetap beramal. Yang kedua, ka'an muhafafa isimnya berupa dhamir sa'an, khobarnya berupa jumlah. Yang ketiga, ka'an muhafafa isimnya yang berupa dhamir sa'an itu boleh dibuang, boleh disebutkan. Nah, lain kalau yang an mukhaffafa ya, isimnya wajib dibuang. Al-mas'alatu arabiyyah as-sah, masalah yang ke-14. Idza khuffifat lakinna wajaba ihmaluha. Jika lakinna ditakhfif menjadi lakin, maka wajib tidak beramal. Kalau sudah ditakhfif, si lakin ini enggak boleh beramal. Wal ihsan ityanul wawi al atifah qablaha, lebih bagus didatangkan wawu ataf sebelumnya, walakin gitu ya. Lil farqi baina wa baina lakin al atifah, untuk membedakan antara lakin mukhaffafa dan lakin huruf atof. Jadi kalau ada lakin muncul dalam kalam, dilihat kalau sebelum lakin itu ada wawu atof, berarti itu ialah lakin mukhaffafa, bukan lakin atof. Kenapa? Karena huruf ataf itu enggak boleh dua periringan. Enggak boleh wawunya wawu ataf, lakinnya lakin ataf, itu enggak boleh. Itu kaidah. Berarti salah satunya adalah huruf ataf, yang lain bukan huruf ataf. Nah, wawu sudah jelas, enggak ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Wawu ataf ya, tapi lakinnya bukan huruf ataf. Terus apa? Ya lakin mukhaffafa itu. Ya, ini yang bagus. Kalau enggak ada wawunya sebelum lakin, maka ada dua kemungkinan. Ini bisa jadi lakin mukhaffafa, bisa jadi lakin atifah, lakin huruf ataf. Taib kaqaulihi ta'ala, maka na Muhammadun aba akhadin min rijalikum, Nabi Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang dari kalian, walakin rasulallahi ay walakin kana rasulallah, akan tapi beliau ialah utusan Allah. Taib. Walakin di sini lakin apa ini? Mukhaffafa. Kenapa? Sebelumnya ada wawu atau. Kalau ditanya kenapa kok dibaca rasulallahi? Apakah lakin beramal? Ya enggak. Lakin mukhaffafa enggak beramal. Kalau seandainya beramal kan menasabkan isim, merafakkan khobar. Ya. Nah ini disebut Rasulullah karena menjadi khobarnya kana yang dibuang. Ya. Ai walakin kana Rasulullah. Kan makana Muhammadun apa akad mirjalikum walakin kana Rasulullah. Ini ataf dengan kana sebelumnya ya. Kayak dibuang untuk meringkas pernyataan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang inna wa akhwatuha. Kada wa akhwatuha ta'malu amala kana illa anna khobaraha yajibu ayyakuna fi'lan mudhari'an mu'akhwaran anha rafi'an lidhamir ismiha. Tolong diterjemahkan lagi, tolong jelaskan maksud lafad rafi'an lidhamir ismiha. Kada wa akhwatuha itu beramal seperti amalnya kana, hanya saja khobarnya harus berbentuk fi'il mudhari yang diakhirkan dari kada wa akhwatuha itu, yang merafakkan domir yang kembali pada isimnya. Nah, jadi pada fi'il mudhari yang menjadi khobarnya kada terkandung domir rafa ya, yang kembali pada isimnya kada wa akhwatuha. Nah, misalkan contoh kada Zaidun yaskutu, Zaid hampir jatuh. Zaidun isimnya kada, yaskutu khobarnya berupa fi'il mudhari ya kan, diakhirkan dari kada. Kemudian yaskutu itu mengandung dhamir rafa. Ya. Mati. Rafi'an merafakkan dhamir. Nah, itu berarti yaskutu selaku khabarnya kada merafakkan dhamir yang rafa. Ya, merafakkan dhamir yang terkandung padanya. Takdirnya huwa yang kembali kepada isimnya kada, yaitu Zaid. Tayyib. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Apakah dhamir setelah anna di ayat tersebut termasuk dhamir sya'an? Nah, kalau dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, ini sebaiknya merujuk pada i'rabul Quran, ya. Nah, bisa jadi itu dhamir sya'an. Nah, bisa jadi tidak. Saya cek dulu ya, apakah dhamir sya'an. Insyaallah. fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Surat Muhammad ayat yang ke-19 ya. Tayyib. Kita lihat. Jadi untuk mengi'rab Al-Quran, kalian harus hati-hati supaya tidak salah ya. Kalau contohnya selain Al-Quran itu bebannya masih ringan, tapi kalau Al-Quran harus hati-hati terkait dengan tafsirnya dan i'rabnya. Saya carikan ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. I'rabnya. Lam alfa alfasihah i'lam fi'lu amrin wa anna harfu nasikh wal ha ismuha ya wa jumlatul la ilaha illallah khabaruha. Termasuk domir sa'ad isimnya, kemudian la ilaha illallah khabarnya. Taib. Apakah domir sa'an dengan domir fasal sama? Beda. Kalau domir sa'an itu kalimat isim, kalau domir fasal kalimat huruf. Kalau dhamir sa'an menjelaskan lafaz sesudahnya, kalau dhamir fasal itu untuk memastikan lafaz sesudahnya itu adalah khobar ya, bukan na'at. Pak Rafiqo, kalau dhamir sa'an punya kedudukan i'rab, itu mahal nasab ya, jadi isimnya inna atau anna atau lakinna ya, atau ka'anna. Kalau dhamir fasal tidak punya kedudukan i'rab. Ketika huruf-huruf tersebut ditakhfif, apakah maknanya juga berubah? Tidak. Maknanya tetap. Takhfif itu hanya bacaannya saja, tidak merubah maknanya. Taib. Apa artinya mazaidah jika masuk pada huruf-huruf tersebut? Nah, artinya hanya saja, ya, hanyalah. Innama ilahukum ilah wahid. Sesungguhnya sesembahan kalian hanyalah sesembahan yang satu. Ya, maknanya itu hanyalah gitu. Pembatasan, ya. Dalam ayat in kullu nafsin lama alaiha khafid, khafid jadi khobarnya, kullu nafsin kenapa kok enggak pakai lam al-fariqah? Taib. Kita lihat di kamus, ya. Tadi ayat surat apa itu? At-Tariq ayat 4, ya. Naam. Kullu nafsin mubtada, oh ya ya ya, saya salah. Jadi khafid itu mubtada muakhar, alaiha khobar muqaddam, kemudian jumlah isminya makharofa menjadi khobarnya kullun. Berarti lama ada lamnya tadi, ya. Nah, alaiha khafid itu jumlah isminya menjadi khobarnya kullun. Jadi hafid itu mubtada muakhar dari alaiha khobar muqaddam, kemudian lama alaiha khafid jumlah isminya ini makhal rofa menjadi khobarnya kullun. Nah, sedangkan innya mukhaffafah, ya. Naam. Baik, jazakum khair. In kullu nafsin lama alaiha khafid, kullu nafsin mubtada lama alaiha khafid, ini jumlah ismiyah makharofa jadi khobarnya kullu nafsin. Lama ada apa ini? Ada lamnya, ya. Nah, jazakum khair warahmatullahi. Pokoknya intinya kalau mengikrab ayat-ayat Quran hati-hati, ya. Gak apa-apa kalian merujuk ke i'rabul Quran supaya lebih jelas. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Semoga dipahami dengan baik. Insyaallah besok hari Kamis kita imtihan, nah, banyak-banyak merajaah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan. Nah, barakallahu subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.